illallahu subhanahu wa ta'ala, dikarenakan tidak ada yang mengetahui bagaimananya dari sifat-sifat tadi, bagaimana hakikat sebenarnya dari sifat-sifat tadi, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam syarah beliau, syarah sunnah yang diberi judul Irsyadus Sari fi syarah sunnah lil Barbahari. Kata beliau rahimahullah menjelaskan ucapan muallif di atas. Setelah beliau membawakan ucapan tersebut, beliau mengatakan, aqul, saya katakan, inna sifat ar-Rabb subhanahu wa ta'ala yajri 'alaiha hukmu dzatih. Sungguhnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala berlaku padanya hukum zatnya. Sifat-sifat Allah berlaku padanya hukum zatnya. Maksudnya, fa'idha taqadna anna lahu zatan la tushbihu zawat fa'innahu yajibu anna a'taqida anna lahu sifat la tushbihu sifat. Maksud bahwasanya berlaku pada sifat-sifat Allah sebagaimana hukum tentang zatnya Allah, yakni apabila kita meyakini bahwasanya Allah memiliki zat, kita telah meyakini Allah memiliki zat yang tidak menyerupai zat-zat yang ada dari kalangan makhluk. Kita meyakini Allah memiliki zat, zatnya Allah tidak serupa dengan zatnya makhluk. Maka wajib pula bagi kita untuk mengimani, meyakini, berakidah bahwasanya Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini maksudnya berlaku pada hukum sifat Allah sebagaimana pada hukum zatnya Allah. Kalau ia telah meyakini bahwasanya Allah memiliki zat dan zatnya Allah tidak serupa dengan zatnya makhluk, maka demikian juga ia harus meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Maka barang siapa yang mengucapkan tentang sifat-sifat Allah bahwasanya sifat-sifat Allah menyerupai sifat-sifat makhluk, maka orang tersebut adalah orang yang sesat. Dhallun, fa innahu dhall. Yajibu an yu'allam wa yuwajjah wa yunsah. Wajib diajari, wajib diarahkan, dinasehati. Fa in aba fa yambagi an yuhjar. Kalau tetap tidak menerima nasihat, tidak menerima arahan, penjelasan yang benar terkait dengan akidah dalam menyikapi sifat-sifat Allah, maka ia dihajar, diboikot, ditinggalkan. Wala syakka anna kalamal mubtadi'ah rubaman qala ala man la ya'lam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ucapan-ucapan para mubtadi'ah alul bid'ah seringnya menipu orang-orang yang tidak mengetahui, dikarenakan mereka orang-orang alul bid'ah tadi yang memiliki penyimpangan baik dalam masalah asma wa sifat, yang mereka juga mendakwahkan apa yang mereka yakini berupa akidah yang batil tadi terkait dengan haknya Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga mereka pun memunculkan berbagai macam syubhat, membuat manusia tertipu, terlebih orang-orang yang tidak berilmu. Di antara yang mereka mengatakan, annana law asbatna lillahi ainain masala faqad syabbahnahu bi khalqihi, kata mereka. Ini dari kalangan ahlu ta'til, kelompok golongan sekte yang menolak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Mereka menta'til sifat-sifat Allah. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Yang kata mereka, kalau seandainya kita tetapkan bagi Allah dua mata misalkan, maka tentu kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian juga kalau kita menetapkan bagi Allah dua tangan, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang demikian terkadang menjadikan sebagian manusia tertipu dengan ucapan ini. Benar juga ya, kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat tadi, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kalau dijelaskan, dia tidak mau rujuk dari ucapannya tadi. Wa yusbitu lillah ma asbathahu li nafsihi fa huwa mukhti jahil mu'anid dhal. Dia tidak mau rujuk dari pendapatnya, dari ucapannya tadi, dan bahkan dia menetapkan bagi Allah apa-apa yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Standarnya ia samakan dengan untuk dirinya, padahal dia berbicara tentang Allah. Maka ia adalah seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan, seorang yang jahil, menentang, lagi sesat. Bahkan yang wajib, selayaknya untuk kita menggambarkan tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah itu memiliki sifat, anna lahu sifatin taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah, yakni sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dikarenakan meskipun sama dalam hal nama dengan makhluk tadi, Allah memiliki mata, makhluk juga memiliki mata. Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Sama dalam hal penamaan sifat tadi. فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي الْحَقَائِقِ, tapi berbeda dalam hakikatnya. Meskipun sama, Allah disifati dengan sifat-sifat yang makhluk juga disifati dengan sifat yang sama, tapi hakikatnya beda. Yang dengan itulah dibedakan antara sifatnya Al-Khaliq dengan Al-Makhluq, pencipta dengan yang diciptakan tadi. Sama namanya, tapi berbeda dalam hakikatnya. Jadi yang dibedakan itu hakikatnya. Dan beliau menyebutkan pada kita, mengajak untuk kita, dan ini juga bagi mereka, bantahan bagi mereka yang menolak nama sifat-sifat bagi Allah karena menganggap hal tersebut akan menyamakan Allah dengan makhluk, Beliau membantah. Pertama, bantahan dari sisi akal. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, kalau makhluk saja berbeda sifat-sifatnya, dan setiap orang mengetahui perbedaan antara sifat makhluk satu dengan makhluk yang lain. Makhluk saja punya sifat yang sama namanya, tapi dari sisi hakikat berbeda. Ini sesama makhluk. Ya. Mata manusia dengan mata belalang sama-sama disebut mata, tapi hakikatnya beda, wujudnya beda. Ya. Kemampuannya berbeda. Demikian seterusnya dari sifat-sifat yang ada kita terapkan. Maka terlebih lagi terkait dengan sifat Al-Khaliq, sifatnya Allah. Terlebih lagi kita katakan berbeda, meskipun memiliki nama yang sama, berbeda hakikatnya dengan sifatnya makhluk. Kemudian kata beliau rahimahullah, coba sekarang sama mereka, orang-orang yang menolak sifat Allah tadi, kamu bilang sama mereka yang mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, katakan kepada mereka, matamu seperti mata anjing, atau matamu mata anjing, kakimu kaki kera, wajahmu wajah babi, fa innahu sayaghdabu alaik, maka tentu dia akan marah kalau kita bilang seperti itu. Bahkan bisa jadi dia sampai mau bunuh kamu, kata Syekh. Li'annaka syabbahtahu bi'awdha'il makhluqat, karena engkau menyerupakan dia dengan anggota badan makhluk-makhluk lain, dalam hal ini hewan-hewan, binatang-binatang, apalagi binatang-binatang yang jelek. Sekarang kita telisik, kenapa kok dia marah dikatakan seperti itu? Kata Syekh, inna mujibu ghadabihi annahu yara anna lil insan imtiyazan ala hadhil asya. Dia marah karena dia menganggap manusia itu beda dengan hewan-hewan tadi. Manusia itu ya beda dengan monyet, dengan anjing, dengan babi. Ya. Ai ala hadhihi al-makhluqat fa idza tarafa bil farq baina sifatihi wa sifatil kilab wal qiradah wal khanazir. Afala yakunu al-farq baina sifat al-khaliq wal makhluq a'zam? Apabila dia telah mengakui adanya perbedaan antara sifat dirinya, dia, kita, manusia, dengan sifatnya anjing, kera, babi, itu berarti dia mengakui. Kalau dia marah dibilang matamu mata monyet, tanganmu tangan anjing, wajahmu wajah babi. Kalau dia marah dibilang seperti itu, berarti dia mengakui bahwasanya sifat manusia beda dengan sifat hewan-hewan tadi. Kalau sama ya enggak marah dia. Ya sama aja kok. Dikatakan wajahmu wajah babi. Harusnya dia enggak marah kalau sama, karena beda. Akhirnya dia marah. Dia sendiri paham. Beda. Maka apakah kemudian, bukankah perbedaan antara Al-Khaliq pencipta dengan makhluk itu lebih besar perbedaannya? Ya. Ini bantahan terhadap mereka yang menyatakan bahwasanya tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan alasan hal tersebut akan menyerupakan dengan makhluk. Maka kita ucapkan ilzam seperti ini kepada mereka. Karena apabila mereka tadi dengan keyakinan seperti itu, maka ada ilzam, konsekuensi dari pendapat mereka tadi. Kalau mengatakan kalau kita menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan dengan makhluk, itu konsekuensinya dia mau disamakan dengan hewan-hewan tadi. Ini dari sisi akal. Yang terkadang sebagian manusia yang mereka tidak mau ketika dijelaskan, dinasehati. Kalau dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, mereka tidak menerima. Mereka menolak. Terutama orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Maka ini diantara bantahan bagi mereka. Adapun bantahan dari sisi syar'i dengan dalil bahwasanya kita membedakan sebagaimana Allah sendiri yang telah membedakan antara dirinya, zatnya, sifatnya berbeda dengan makhluknya dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini Allah menafikan keserupaan antara dirinya dengan suatu apapun dari kalangan makhluk. Bersamaan dengan itu Allah menetapkan bagi dirinya sifat yang terkandung dalam nama As-Sami' Al-Basir. As-Sami' yang Maha mendengar terkandung padanya sifat As-Sam' pendengaran. Allah memiliki pendengaran. Al-Basir, nama Allah Al-Basir yang Maha melihat terkandung padanya sifat Basirah, penglihatan. Ini bantahan mereka dari sisi dalil naqli. Kalau yang tadi dalil aqli. Ditambah penjelasan oleh beliau, dan apabila kita menginginkan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara Al-Khaliq wal makhluk dan bahwasanya ittihaduha fil ism, sama namanya, la yazimu minhul musyabahah, tidak mengharuskan serupa dalam hal hakikatnya. Kemasalan di antara contohnya, Allah menetapkan bagi dirinya nama Al-Hayyu. Wa asbata lil makhluq ismu Al-Hayy. Allah menetapkan bagi dirinya nama Al-Hayy. Al-Hayy, hidup, yang maha hidup. Allah itu memiliki sifat Al-Hayat, kehidupan. Demikian juga makhluk, Allah beri nama Al-Hayy, yang hidup, memiliki sifat Al-Hayat. Sama, sama namanya, sama sifatnya, tapi berbeda dalam hakikatnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur. Kemudian Allah mengatakan juga tentang makhluk, bahwasanya mereka memiliki nama yang sama, sifat yang sama. Allah Ta'ala berfirman, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yani Allah itu menghidupkan dan mematikan. Maka di sini Allah menyebut makhluk tadi sebagai Al-Hayy, yang hidup, memiliki sifat kehidupan. Fahal yulzamu min isbati ismil hayy lillahi azza wa jalla wal makhluq ittihadul hayatain aw tashabahuhuma aw tashabuhuhuma. Apakah kemudian melazimkan, mengharuskan ketika Allah menetapkan bagi dirinya nama Al-Hayy, demikian juga bagi makhluk nama Al-Hayy, ini sama hakikatnya, kehidupannya tadi serupa? Al-jawab, la yalzim min zalika ittihadul hayatain wa la tashabuhuma. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan untuk kemudian sama hakikatnya dalam hal kehidupan dari sifat kehidupan, tidak serupa. Adapun hayatullah, kehidupannya Allah, sifat hayat bagi Allah, qadimatun bila ibtida wa baqiyatun bila intiha. Sifat kehidupannya Allah itu ada sejak dahulu kala tanpa adanya permulaan. Demikian juga akan kekal tanpa ada akhirnya. Ini kehidupan Allah. Wallahu ta'ala ghaniyun an ghairihi wa la taqumu hayatuhu bi mu'assirin fiha. Demikian juga Allah tidak butuh kepada yang selainnya, dan tidak ada Ia mengurusi kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mempengaruhinya. Ini sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, fahayatuhu wujidat ba'da an lam takun. Kehidupannya itu ada setelah sebelumnya itu tidak ada. Ini makhluk. Kehidupannya itu ada, tapi dulunya pernah tidak ada. Famasalan, kata beliau, sebagai contoh, kita yang sekarang ada di majelis ini, apakah ada di antara kita yang dikenal 100 tahun yang lalu? Tidak ada, belum lahir semua. Dan apabila kita semua sudah mati, apakah kemudian jasad kita nanti masih ada di dunia? Jawabannya juga tidak ada, hilang. Kalau kita sudah mati, ya hilang. kullun minna sayafna, kita semua akan hilang, musnah, mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atasnya itu pasti sirna. Kemudian bahwasanya kehidupan kita muftaqiratun ila muhyin, kita ini butuh kepada yang menghidupkan kita. Ai ila mu'assirin fiha wa mujidin laha, kita butuh kepada siapa yang menciptakan kita, yang mengadakan kita. Wa huwa Allahu azza wa jal, dan dia adalah Allah azza wa jal. Adapun Allah, kehidupannya tidak ada pengaruh dari yang lain. Allah tidak butuh kepada selainnya. Dari sini kita mengetahui perbedaan antara sifat makhluk, sifat al-khaliq, wa sifat al-makhluk. Sifat Allah sang pencipta dengan kita makhluk yang diciptakan. Wal insan fi hayatihi muftaqirun ila Allah fi ijadihi wa fi hifzi wujudih. Manusia dalam kehidupannya butuh kepada Allah dalam hal mengadakannya, menciptakannya, dan menjaga keberadaannya. Coba kalau kita diciptakan terus enggak diurus, ya mati. Karena segala sesuatu, rezeki itu dari Allah. Diciptakan, diadakan, tapi tidak diurus, tidak diberi rezeki, mati, hilang. Baik, maka dari sini bisa kita lihat, ini salah satu contoh bagaimana perbedaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq dengan sifat al-makhluk yang diciptakan, baik itu dari kalangan manusia, jinnya, atau malaikatnya, yang masing-masing juga berbeda sifat-sifatnya. Para malaikat, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mereka Allah ciptakan untuk yang demikian, dalam keadaan demikian. Baik. Wal muhim inna bita'ammul na'rifu dhalik. Wal muhim, kita dari perenungan kita terhadap hal ini, baru satu sifat kita akan mengetahuinya. Bahwasanya Allah yang maha mengatur di alam semesta ini, dan bahwasanya apabila kita menetapkan sifat kehidupan bagi Allah, kita tetapkan nama bagi Allah Al-Hayy, yang hidup, yang maha hidup, padanya ada sifat Al-Hayat, kehidupan, maka yang demikian tidak mengandung konsekuensi penyerupaan dengan kehidupan makhluk. Karena berbeda tadi. Karena berbeda. Wallahul musta'an. Baik. Sampai di sini pembahasan kita pada pelajaran kali ini. Adapun yang setelahnya, insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah, dan bukan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. tafaddalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.